wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma amma ba'd, saudaraku hadirin jemaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah kita kembali hari ini atau malam hari ini melanjutkan kajian kitab As'ilatul Manahid al-Jadida atau Ajwibah al-Mufida an As'ilatul Manahid al-Jadida yang ditulis oleh al-Imam Allamatu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wa matta'ana Allahu bihayatih. Pada pembahasan kita sebelumnya, kita telah mendengarkan tentunya beberapa keterangan yang amat baik dari beliau berkaitan dengan akidah ataupun prinsip dan manhaj ahli sunnah wal jamaah yang tentunya juga telah sama-sama kita ketahui bahwa apa yang datang dari keterangan beliau dalam kitab ini ataupun kitab yang selainnya dari karya beliau atau karya tulis beliau juga telah kita dapatkan keterangan yang sama dari para ulama a'imma atau para imam ahli sunnah wal jamaah sebelum beliau, sehingga para ulama kita dahulu dan sekarang tidaklah berbeda, tidaklah berselisih, dan tidaklah berbeda dalam prinsip akidah ataupun manhaj mereka. Akidah, prinsip dan manhaj mereka satu, walhamdulillah. Hanyalah kita dapati pada hari ini ada di antara manusia yang menisbahkan dirinya kepada dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah, mencoba untuk memisahkan, mencoba untuk mentabrakkan antara prinsip dan akidah ataupun manhaj para a'imma, para imam, para ulama kita, baik itu dahulu dan terlebih lagi sekarang, dengan makar mereka, sehingga kesan para ulama tersebut berbeda. Kesan bahwa ulama tersebut tidak sejalan, inilah yang kita sebut makar dari mereka, orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada dakwah ini tapi tujuannya ingin merusak. Namun walhamdulillah, Allah jaga agama ini sehingga para ulama itu sendiri, tentunya mereka yang masih hidup, yang membantah, membantah mereka yang coba memisahkan, dan mereka para ulama tersebut yang memperingatkan umat dari dakwah makar yang diinginkan oleh orang-orang tersebut, sehingga kalaupun mereka berupaya untuk merusak, namun Allah tabaraka wa ta'ala menjaganya dengan keterangan para ulama kita tersebut, walhamdulillah. Tetapi tentunya kita mesti dan harus tetap mendengarkan dan mempelajari apa yang datang dari keterangan agama ini lewat penjelasan mereka, para ulama tersebut, agar kita selamat dari tipu daya orang-orang yang menginginkan makar tersebut, dan betapa banyaknya mereka hari ini, dan betapa giatnya mereka kita dapati, dan betapa seriusnya mereka di dalam mengkaburkan prinsip agama ini, kalaupun dengan cara yang haram mereka upayakan. Karenanya saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pengkajian, pembelajaran kepada kitab-kitab akidah, kitab-kitab manhaj, prinsip, baik itu datangnya dari ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu, ataupun a'immah ad-da'wah yang ada sekarang, adalah merupakan satu kelaziman bagi kita di zaman yang kita dengarkan tadi. Di antara kerusakannya ada orang-orang yang ingin berbuat makar dari dalam, yang mengkaburkan agama ini dan mempertabrakkan ataupun mentabrakkan dari para ulama, sehingga kesannya agama ini adalah agama yang caruk maruk, agama yang memberikan kebingungan. Karena orang yang dipercayai kok mereka saja berselisih, mereka saja bertikai, mereka saja tidak sejalan. Wallahul musta'an. Di antara tipu daya mereka dan makar mereka adalah apa yang sering kita dengarkan. Mereka nukilkan dari imam alim yang satu ini, yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wa matta'ana Allahu bihayatih, yang sungguh mauqif dan prinsip beliau amatlah jelas, amat jelas. Kenapa kita katakan amat jelas, amat terang, gamblang? Karena apa yang beliau jalani, sebagaimana tadi telah kita terangkan, itu juga dijalani oleh para ulama sebelumnya, bahkan yang sezamannya ini. Tidak mungkin beliau berjalan sendiri, menyelisih mereka. Apa yang kita dapati beliau sama. Apa yang kita dapati dari beliau satu dengan ulama yang sejaman dengan beliau, dari ulama a'imma ahli sunnah wal jamaah atau yang sebelumnya. Tetapi muncullah orang-orang yang ingin membuat makar, mendapatkan celah, mendapatkan kesempatan, bahkan mencoba mendekati beliau, mencoba mempertunjukkan kepada manusia bahwa dekatnya beliau dengan Syekh yang mulia ini, yang pada akhirnya mengajak manusia salah paham dan akhirnya mereka pun menjadi ragu dengan agama ini tentunya, dan akhirnya ragu kepada Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, dari seorang alim ulama ahli sunnah wal jamaah di zaman ini. Dan terlebih lagi beberapa hari ini, kalaupun dia dalam perseteruannya dengan teman baiknya tadinya, tetapi sekarang lagi berseteru. Dia mengatakan untuk menjatuhkan temannya ini, bahwa temannya ini orang yang tidak paham terhadap perkataan Syekh Shalih Fauzan, hanya dia yang paham, hanya dia yang paham. Lantas dia mengatakan, ini juga yang saya dapati dari kelompoknya, dia sebutkan nama dengan ta'yin, Al-Ustaz Luqman Ba'abdu, tapi dia sebutkan Luqman Ba'abdu saja. Begitu pula Al-Ustaz Muhammad Umar Sewet, tapi dia sebutkan Muhammad Umar Sewet saja. Banyak salah paham terhadap apa yang didapati dari perkataan imam, dan saya akan bantah nanti dalam satu kesempatan. Katanya hanya dia sahibul faham, hanya dia yang paham. Seakan-akan apa yang ada dari kalamnya para imam itu, para ulama tersebut, atau secara khusus Syekh Shalih Fauzan, adalah hanya dia yang paham. Karena bahasa Syekh Shalih Fauzan menurut dia, ini menurut dia bukan menurut kita, bahasa Sangsekerta. Sehingga dia hanya dia saja yang paham. Adapun yang lain karena tidak paham bahasa Sangsekerta, maka tidak paham. Walaupun Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala berbahasa apa? Bahasa Arab. Tapi demikianlah makar. Dia menjatuhkan temannya, tapi di sisi yang lain dia juga ingin menghinakan yang lainnya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh al-imam Rabi, al-Syeikh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wa syafahu wa matta'anallahu bihayati. Ini orang makir. Orang ini makir. Ketika dulu dia belum dapat kesempatan, dia kayak ayam kesiram air panas. Ayam kesiram air panas, gimana rasanya? Kalau ayam kesiram air saja kedinginan, gemetaran, ini kesiram air panas. Tetapi sekarang dia mendapat kesempatan di hadapan seorang alim, dia sekarang petantang, petenteng. Dia membanggakan dirinya. Inilah yang dikatakan makir membanggakan dirinya untuk menjatuhkan dan membawa manusia kepada makarnya. Itulah dikatakan makir. Wallahu a'lam bissawab. Namun ya subhanallah, berapa banyak manusia yang juga tertipu dengan makarnya. Mudah-mudahan kita bukan dari orang-orang yang tertipu dengan makarnya, sehingga kita mengerti hakikat yang sebenarnya. Dan walhamdulillah, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala bukan orang yang sulit untuk kita dapatkan karyanya, bukan orang yang sulit kita pahami keterangannya, baik dengan tulisan ataupun baik dengan suara. Walhamdulillah, sehingga kita dapati apa yang beliau katakan, apa yang beliau di atasnya, sama dengan para ulama, para imam, a'immatu ahli sunnah yang sekarang dan tentunya sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan kalian tertipu dengan perkataan orang ini. Orang ini makir. Makir. Dia selain makir adalah maslahi. Dia orang yang dikatakan pandai berpolitik. Kalau dia punya keuntungan, dia akan menjatuhkan. Kalau dia kira-kira tidak mendapatkannya, dia akan mencoba untuk merangkul. Politikus. Siapa itu? Ya tentunya kalian sudah tahu, dia adalah Dzulkarnain. Dia adalah Dzulkarnain makir. Perseteruannya dengan Ja'far Saleh, lantas mau menghinakan para duat yang berjalan di atas al-haq. Nas'alullah salamata wal afiyah. Makir. Maka mungkin ini juga sebagai penguat apa yang kita dengarkan dari Syekh siapa? Robi. Dulu kita mungkin bingung, kok makir? Apa itu makir? Nah sekarang coba lihat. Di antaranya, walaupun telah banyak, di antaranya Allahu a'lam bisawab. Seperti apa yang kita sekarang kaji ini, kitab yang baik ini, mungkin saja nanti dia akan mengatakan, oh itu tidak paham dengan kitab itu, hanya saya saja yang paham karena saya muridnya. Subhanallah, bisa saja nanti kita akan dengarkan demikian. Tapi ketahuilah, orang ini makir. Orang ini adalah makir. Wallahu a'lam bishawab. Orang yang menginginkan makar. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditanyakan kepada beliau hafizahullah ta'ala, kaifa yumkinu ta'amul asy-syabab al-mubtadi', mubtadi', bukan mubtadi' tapi mubtadi' bil hamzah, ma'al mubtadi'in bil 'ain wa ashabil afkar al-haddama wal aqaid ad-dhalah, dalam pertanyaan nomor 59. Ditanyakan kepada beliau hafizahullah ta'ala, Tentunya wahai syekh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya seorang yang baru pemula bergaul, bermuamalah kepada mereka yang dikatakan mubtadi, ahlul bid'ah, dan kepada mereka orang-orang yang memiliki pemikiran yang rancu, pemikiran yang sesat, pemikiran yang menyimpang, dan juga kepada mereka yang memiliki akidah-akidah yang batil, yang sesat, menyesatkan. Maka kata beliau, as-syababu yutajannabun al-mubtadi'in wa ashab wa ashab al-manahit al-haddamah wal-afkar dhallah yabta'iduna anhum wa an kutubihim wa yulazimuna ahlal ilmi wal basira. وأهل الأكيد السليمة ويتلقون العلم عنهم ويجالسونهم ويسألونهم. Hendaknya mereka yang baru pemuda, yang baru pemula ini, ataupun hendaknya mereka para pemuda tersebut dijauhkan daripada mubtadi'ah, dijauhkan. Kata beliau, dijauhkan. Bukan kata beliau tidak mengapakan mereka baru, mereka enggak kenal apa-apa, enggak apa-apa. Paham? Jadi bukan kata beliau enggak apa-apa, kan juga baru orangnya, biar kenal agama dulu. Atau dengan kalimat yang kita dapatkan sekarang, enggak apa-apa dengar radio rojak, kan juga isinya apa? Agama. Daripada dengar apa? Musik katanya. Demikian. Ya subhanallah. Kef, kayak enggak ada pilihan lain antara musik dengan radio apa? Rojak. Kenapa kok tidak ada pilihan lain? Ada pilihan yang lain. Kalau memang engkau ingin menyelamatkan manusia, ingin membimbing manusia, kayak-kayaknya kamu tidak mengenal ahlus sunnah, sehingga kamu mengarahkan kepada yang bid'ah dengan yang maksiat. Kalau enggak bid'ah, maksiat. Daripada apa? Dengar musik lebih baik yang bid'ah. Kayaknya dua aja pilihan. Kamu dari mana? Kalau kamu dari, dan kamu memang mengaku dari mereka, ya wajar. Tapi kamu ngakunya dari ahlu sunnah. Tentunya ketika ditanya bagaimana ini, dan kamu menjawab, ya tentunya jangan dengar itu. Sarana ahli sunnah banyak. Mau dengar apa? Mau dengar radio? Tunjukkan radio ahli sunnah. Membaca apa? Keterangan ilmiah. Ada majalah ahli sunnah. Ada kitab-kitab ahli sunnah. Terjemahan-terjemahan ahli sunnah. Ada buletin-buletin ahli sunnah. Mendengar suara-suara keterangan agama, ceramah-ceramah agama, durus dan yang lainnya. Ada, walhamdulillah, asatid telah terekam suaranya. Kayaknya tidak ada pilihan itu. Yang ada cuma dua apa? Dua pilihan. Daripada dengar apa? Radio radio apa katanya? Nyanyi, lebih baik dengar radio apa? Tidak ada pilihan yang lain, yang selamat. Ini menunjukkan orang ini adalah orang yang batil dan sesat. Wallahu a'lam bisawab. Asyabab yutajannabun al-mubtadi'in. Mereka seharusnya dijauhkan dari pelaku-pelaku kebid'ahan. Dari pelaku-pelaku hizbiyah. Dari pelaku-pelaku hawa nafsu. Wa ashab al-manahid al-haddamah. Dijauhkan mereka dari orang-orang yang berpemahaman, bermanhat. Manhatnya itu adalah haddamah. Menyesatkan, menghancurkan manhat yang hak. Menyesatkan, menyimpangkan manusia dari jalan yang hak, dari paham yang hak, dari manhat yang hak. Dijauhkan ya akhi. Demikian. Wa afkar dhalalah, dijauhkan mereka dari pemikiran-pemikiran yang sesat, menyesatkan. Bukan dibimbing mereka kepada apa? Kepada apa yang terlarang ini. Coba sekarang kita ambil contoh Dzulkarnain ini. Dia mengatakan, dan dia tentunya belum rujuk. Ketahuan belum rujuknya apa yang dia bantah temannya ini. Ternyata masih. Dan memang itu yang kita dapati padanya sebelumnya. Karena apa yang datang dari rujuknya, poin-poin rujuk itu adalah dengan bimbingan asatidzah. Poin-poin rujuknya itu, ada berapa poin itu yang telah lenyap? Itu bimbingan asatidzah. Ini salahmu. Yang baru sempat terkumpulkan di antara banyak. Banyak, tapi ini yang kita apa asatidzah lihat poin-poin ini. Jadi bukan dia yang mengumpulkan. Bukan Dzulkarnain yang mengumpulkan. Mungkin kalian tadinya mengira, Dzulkarnain dengan lapang dada mengumpulkan poin-poin. La. Jadi itu dari asatidzah poin-poin tersebut. Ini. Itu pun ada yang dihilangkan. Ada yang dia hilangkan, ada yang dia ganti, dia robah. Demikian. Dan sekarang ketahuan, dia mengatakan seperti Luqman Ba Abdu, seperti Muhammad Umar Sewet dan kawan-kawannya yang salah dalam memahami sebagaimana dia membantah temannya ini. Teman seperjuangannya dulu, sekarang karena dia politikus, karena teman seperjuangannya ini adalah muassis Amwa. Bagaimana dia bisa merebut Amwa? Dia tendang ini. Politikus. Dari mana kita tahu ya pengakuan temannya yang ditendang ini? Jangan gara-gara Anda mau tinggal di Amwa saya ditendang, begitu kalimatnya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian sangka kiranya mereka bersatu? Enggak. Mereka itu kapan dapat kesempatan? Dalam istilahnya orang Arab, fa illam suribat sarobot. Kalau tidak diserobot, menyerobot. Demikian. kalau tidak menyerobot, diserobot. Itu kaedahnya. Sekarang mereka saling memperebutkan tahta ini. Demikian. Dia sebutkan di situ. Ini menunjukkan dia bahwa dia tidak rujuk. Dan juga menunjukkan dihilangkannya surat rujuknya tersebut. Dzulkarnain yang ngaku murid siapa? Allamatu Al-Fuzan ini membolehkan orang awam mendengar radio apa? Radio Roja. Coba cocokkan dengan perkataannya Syekh Shalil Fauzan ini. Cocok enggak? Apa kita yang salah paham? Ini bahasa Sangsekerta kita tidak paham. Hanya dia yang paham. Nas'alullah salamata wal afiyah. Makir. Makir. Demikian. Coba itu kalau ditanyakan kepada Syekh Shalil Fauzan, apa yang dia katakan? Apa yang didapatkan dari kebobrokannya di sini? Dilaporkan kepada disampaikan kepada Syekh Shalil Fauzan, apa yang dikatakan Syekh Shalil Fauzan? Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memudahkan tentunya bagi ahlus sunnah untuk menerangkan kebenaran tersebut, yaitu tentunya kepada beliau hafizahullahu ta'ala, orang yang mengaku muridnya ini ternyata penyeru kepada apa? Hizbiyah. Penyeru kepada hizbiyah, tidak sesuai dengan apa yang datang dari fatwa beliau. Jadi Dzulkarnain itu menyerukan kepada hizbiyah, ya ikhwah. Menyerukan kepada orang-orang yang menyerukan hizbiyah. Menyerukan kepada orang-orang yang menyerukan hizbiyah. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Jadi asy-syabab yutajannabun al-mubtadi'in wa ashab al-manahit al-haddama wal afkar dhallah. Harus dijauhkan. Jangan mengatakan tidak apa-apa. Dari mana kamu mengatakan tidak apa-apa? Dari mana Anda mengatakan tidak apa-apa? Tidak bermasalah. Siapa yang mengatakan dan siapa pendahulu Anda? Dari as-salaf. Yang namanya kelompok yang sesat menyesatkan, pemikiran yang menyimpang, orang-orang yang menyerukan kepada pemikiran tersebut, manhaj tersebut, akidah tersebut, umat dijauhkan. Sama saja dia itu orang yang paham atau orang yang tidak paham, dijauhkan. Sama saja dia itu awam atau tidak awam, dijauhkan daripada penyimpangan. Supaya mereka selamat. Itu tujuan utama. Mereka selamat. Wallahu a'lam bissawab. Kata beliau pula, wa yubta'aduna anhum wa angkutu bihim. Hendaknya dijauhkan mereka dari kitab-kitab ahlul bida'i wal ahwa, ashabul manahij al-haddama ini. Dijauhkan dari kitab-kitab mereka, dijauhkan dari karya-karya mereka, dijauhkan dari pendekatan-pendekatan yang mungkin mendekatkan mereka pada penyeru-penyeru tersebut. Dijauhkan. Contoh misalnya, dai sesat menyesatkan ini menerjemahkan kitab, maka kamu bertanggung jawab mengatakan kalau kamu mengerti, jangan ini penerjemahnya bermasalah. Dijauhkan. Dan walhamdulillah apa yang dimiliki oleh ahli sunnah, angina, cukup Siapa mengatakan Ahlussunnah tidak memiliki apa-apa dari karya-karya tulis, dari ceramah-ceramah ilmiah, dari terjemahan-terjemahan ilmiah? Siapa yang bilang Ahlussunnah tidak memiliki? Bahkan walhamdulillah memiliki sarana-sarana seperti sekarang ada radio streaming, ada radio lokal FM dan yang lainnya. Alhamdulillah. Diarahkan ke sana. Sehingga ketika dia bertanya, lah kalau ini dilarang saya harus kemana? Ya ini tempatnya. Ada solusi baginya. Jangan kalian berprinsip bermudah-mudahan dalam masalah yang bisa menyesatkan mereka. Kan ini cuma terjemahan, hatta itu terjemahan. Jauhkan mereka. Walhamdulillah. Wa yulazimuna ahlal ilmi wal basirah. Dan hendaknya mereka dihasung, diarahkan untuk selalu bersama, untuk selalu menetapi bersama, menemani mereka para ulama. Mereka para ulama disebutkan di sini ahlal ilmi wal basirah, para ulama, ulama ahli sunnah wal jamaah tentunya, wa du'atuhum, dan para duatnya. Demikian. Kamu menjelaskan, ini da'i yang sesat menyesatkan, kamu kesana. Itu da'inya masya Allah bagus, berjalan di atas al-haq. Demikian kalau kamu betul-betul berjalan di atas al-haq, kamu mempunyai tanggung jawab dalam menerangkan kepada umat, menerangkan kepada manusia, terlebih lagi kamu da'inya misalnya. Kamu bukan da'inya saja, kamu melihat orang-orang ini salah, maka arahkan dia kepada yang benar. Terlebih lagi kamu da'inya. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang Allah datangkan. Bagaimana sifatnya? Sifatnya beramar ma'ruf dan nahi munkar. Jauhkan mereka. Sehingga kalian bawa mereka, ini ulama kita. Dengarkan, inilah yang kalian dengarkan. Ahlil ilmi wal basirah, atau ahlal ilmi wal wa ahlal akidah salimah. Dan kepada mereka para ulama yang tentunya akidahnya selamat, akidahnya selamat. Bukan berarti akidahnya selamat, manhajnya tidak selamat. Sebagaimana dikatakan pokoknya akidahnya, enggak. Itu batil. Yang namanya akidahnya selamat pasti manhajnya selamat. Yang namanya manhajnya selamat pasti akidahnya selamat. Tidak bisa dipisahkan. Wallahu a'lam bissawab. Wa yatalaqqaunal ilm anhum. Dan hendaknya orang-orang yang belajar ini diarahkan untuk mengambil ilmu, menuntut ilmu di sisi mereka para ulama yang terpercaya itu, kepada mereka yang selamat akidahnya tersebut. Bukan diarahkan kepada orang-orang yang tidak selamat, orang-orang yang menyimpang, salah di dalam manhaj, karenanya mereka mengarahkan manusia kepada orang-orang yang menyimpang pula. Wallahu a'lam bissawab. Sebagian mereka mengatakan, dari mana kalian mengatakan Yazid Jawas itu menyimpang? Dia kan ahlu sunnah juga. Dari mana kalian mengatakan Abdul Hakim Abdad itu menyimpang. Dari mana kalian mengatakan yang sejalan mereka ini menyimpang? Pernah mungkin telah kita sebutkan bahwa Asy-Syaikh Muqbil dulu di masa hidupnya ketika memberikan peringatan kepada dai-dai tersebut bahwa mereka di atas hizbiyah, di atas hizbiyah, cukup ini sebagai peringatan. Yang beliau wafat dalam keadaan tidak pernah terdengar mencabut tahzir beliau dari orang-orang tersebut. Lantas kenapa kok ada orang sekarang mengatakan dari mana kok Yazid Jawas dikatakan apa? Menyimpang, dikatakan hizbi. Dikatakan hizbi dan yang sama dengannya dikatakan hizbi. Hizbiyah. Wa hizbiyah ini disebutkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala lebih parah dari sekedar dia itu mubtadi'. Hizbiyah ini lebih parah, lebih berat daripada sekedar dia itu apa? Mubtadi'. Karena kalau dia pelaku bid'ah, kalaupun rusak, dia tidak sampai pada, sampai pada taraf kerusakan yang diperbuat oleh hizbiyah. Tapi sama-sama rusaknya. Mereka ini dikatakan hizbiyah. Wallahu a'lam bissawab. Nas'alullah assalamata wal afiyah. Kalau Anda tidak tahu, Anda jangan bicara. Itu musibah namanya. Taqawwal bi ghairi ilmin. Itu musibah. Kalau Anda tahu, padalika a'zam. Itu lebih besar lagi, sudah tahu tapi berbicara menyelisihi apa yang benar. Oh, saya tidak tahu ya. Kalau tidak tahu diam, jangan ngomong dulu dalam keadaan tidak paham. Kamu sudah menyalahkan para dai, mengatakan ini sebiar mana? Kamu sendiri tidak paham ya miskin. Apa yang kamu ketahui tidak seperti yang diketahui oleh mereka para duat. Naam. Lah kalau kamu tahu lantas menyelisih itu lebih besar lagi parahnya penyakitmu dan kesesatanmu. Kamu sudah paham tapi masih melawan dan masih menentang apa yang benar. Menyelisih apa yang benar. Fadzalika a'zam. Wallahu a'lam bissawab. Jadi arahkan mereka menuntut ilmu kepada para ulama, yujalisunahum wa yas'alunahum, mereka diarahkan duduk kepada mereka para ulama dan mempertanyakan apa yang mereka iskal atau apa yang mereka tidak ketahui dari agama mereka kepada para ulama tersebut. Jangan mereka dibawa kepada orang yang tidak jelas, orang yang kita tidak mengetahui asal-usulnya, orang yang tiba-tiba muncul. Ini berbahaya. Ulama yang sudah jelas-jelas ulamanya tidak diarahkan, orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Orang yang tidak diketahui sebelumnya di mana dia? Kalaupun dia datang dengan seabrek tazkiyah sekarang, rekomendasi saya di tazkiyah ini, saya di... Naam, kita tidak melihat dengan tazkiyah yang ada. Kalaupun mungkin seorang itu ditazkiyah oleh para ulama, tapi kalau menyelisihi akidah dan manhaj yang ada di hadapan kita ini, yang kita pahami itu adalah manhaj akidah yang benar yang diajarkan oleh para ulama kita ahli sunnah wal jamaah wa immatul huda di zaman ini, kalaupun dia bawa sa'abertazkiah rekomendasi, tidak kita terima. Tidak kita menerimanya. Seorang itu dengan apa yang dia amalkan. Karenanya para ulama mengatakan, seorang yudakihi amaluh, seorang dinilai dengan amalnya. Amalnya lah yang merekomendasikan dirinya. Amalnya lah yang merekomendasikan dirinya. Lah kalau amalnya menyelisihi dari rekomendasi para ulama tersebut, tidak ada manfaat, tidak ada faedah rekomendasi tersebut. Demikian. Jadi misal ada orang ditazkiyah oleh ulama, tetapi ternyata dia melakukan perbuatan bid'ah. Apakah kita berpegang dengan tazkiyah yang ada walaupun dia melakukan perbuatan bid'ah? Tidak. Anggaplah tazkiyah itu ada, maka kita katakan itu dulu ketika dia tidak melakukan apa? Perbuatan bid'ah. Adapun sekarang dia melakukan perbuatan bid'ah, tidak ada kita dapati para ulama mentazkiyah perbuatan bid'ah. Tidak kita dapati para ulama mentazkiyah memberikan rekomendasi kepada seorang dalam melakukan perbuatan bid'ahnya. Enggak ada. Contoh, mungkin kita dapati Syekh Muqbil rahimahullahu taala dulunya memberikan tazkiyah kepada siapa? Muhammad Al-Imam. Mungkin di antaranya apa yang beliau sebutkan dalam wasiat. Beliau anggaplah ini sebagai bentuk tazkiyah. Tetapi apakah yang ditazkiyah itu sudah pasti? Sudah pasti demikian keadaannya seterusnya menjadi toko yang perlu kita ambil dan kita jadikan panutan dalam manhaj dan prinsip yang benar. Ternyata kemudian ada ulama yang mentabdi'kannya. Kenapa ditabdi'? Kenapa dikatakan melakukan perbuatan bid'ah? Karena dia telah melakukan perbuatan bid'ah dengan bukti-bukti dan keterangan bahwa ini bid'ah. Apakah kita lantas mengatakan, oh dia telah ditazkiyah oleh syekh? Lah, dia telah menyelisih tazkiyah yang ada. Demikian. Ini contoh, dan contoh yang lain banyak. Contoh yang lain banyak. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ar-rajul yuzakkihi amalu. Seorang itu ditazkiyah dengan apa? Amalnya. Sehingga kata beliau dalam sebuah risalah surat Syekh Rabi hafizahullahu taala, kata beliau, terkadang saya memberikan rekomendasi terhadap seseorang, tetapi bisa saja rekomendasi saya ini terhapus dengan perbuatan orang tersebut menyelisihi apa yang saya rekomendasi. Sehingga seorang yang direkomendasi ini dilihat bagaimana amalannya. Karena amalannya lah yang menentukan. Amalannya lah yang menentukan dia selamat atau tidak selamat. Demikian. Inilah yang penting bagi kita semua dalam keterangan beliau di sini. Jadi diarahkan manusia kepada siapa yang selamat dari para ulama tersebut. Siapa yang dikatakan mereka pantas untuk diambil ilmunya. dikatakan mereka orang yang memang ahlinya, bukan kepada siapa yang tidak pantas. Dari para ulama, karena di sana ada ulama usu, ada ulama su. Masa kita arahkan umat kepada ulama su? Wallahu a'lam bissawab. Amma ashabul bidai, qala hafizahullahu ta'ala, amma ashabul bidai wal afkar al-haddama, fayajibu ala syabab al-ibti'at anhum, li'annahum yusyi'una ilayhim, wa yagrisuna fihim al-aqa'id al-fasida wal-bida' wal-khurafat, wa li'annal mu'allima lahu atharuhu fi ala al-muta'allim, fal-mu'allimu ad-dallu yanharifu syabab bisababih, والمعلم المستقيم يستقيم على يديه الطلبة والشباب فالمعلم له دور كبير فلا نتساهل في الأمور في هذه الأمور. الله أكبر. Adapun mereka pelaku-pelaku kebid'ahan atau mereka orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran rancu, menyesatkan dan membawa kepada penyimpangan, maka wajib bagi kita semua tentunya yang memiliki tanggung jawab kepada mereka, para pemuda, orang yang ingin mengenal agama ini, untuk menjauhkannya dari orang-orang tersebut. Menjauhkannya dari orang-orang tersebut. Lihat, dijauhkan, bukan didekat. Didekatkan, apalagi disuruh untuk belajar, apalagi disuruh untuk mendengarkan, dijauhkan. Jangan kamu katakan, ya kalau kita jauhkan mereka, di mana mereka belajar? Ya Anda. Kenapa kok sampai muncul di mana mereka belajar? Du'at mutakathirah, para da'i banyak, para ulama hayyun, para ulama masih hidup, yang Allah sisakan dari para ulama. Kok kita repot untuk mencari kemana mereka mesti belajar? Arahkan mereka kepada para ulama tersebut, para du'at tersebut. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Kenapa mesti dijauhkan? Li'annahum yusiruna ilaihim. Karena mereka ini pelaku-pelaku, penyeru-penyeru hawa nafsu tersebut, kebid'ahan, penyimpangan, dan yang sejenisnya tersebut, itu akan membuat para pemuda itu menjadi apa? Menjadi orang yang sama seperti mereka. Mereka mendatangkan kejelekan-kejelekan kepada para pemuda tersebut. Kejelekan-kejelekan. Ya tentunya kita tidak berbicara masalah kefasikan. Kita tidak berbicara masalah kefasikan. Kefasikannya babnya luas masalahnya. Di antaranya, da'i ini membawa pemuda ini kepada perbuatan-perbuatan fasik. Kita tidak berbicara masalah ini. Tetapi menjadikan mereka jelek, memberikan kepada mereka kejelekan dengan perbuatan bid'ah, al-ahwa, wal-dhalalah, wal-inhirafat, wal munkarat. Kepada itu, kalaupun nampak dari pengajar ini, ahlul bid'ah wal ahwa ini, masya Allah ibadahnya khusyuk, masya Allah ahlaknya apa, betul-betul menunjukkan akhlak yang baik. Begitu kan kebanyakan. Dia akhlaknya Masya Allah. Dia ibadahnya Masya Allah. Dia orangnya pintar. Zaka. Tidak demikian. Kenapa? Karena dulunya para ulama, kalaupun ulama ahlil bidah ada dengan sifat-sifat yang melebihi tadi, mereka tidak mengarahkan kepada ulama ahlil bidah tersebut. Para ulama memberitahukan dan memperingatkan, hati-hati kalian dari fulan, wa alan, wa A, wa B, wa C, wa C, wa D. Disebutkan nama-nama itu satu persatu. Kalaupun kalian dia itu Masya Allah sahibul ibadah, kalau kalian melihat itu Masya Allah betul-betul sahibul khusyuk, dia memiliki muamalah yang baik, muamalah yang baik terhadap manusia, ahlak, tapi dia akidah wa manhajnya menyimpang, maka mereka menjauhkannya. Karena apa yang datang dari ibadahnya kamu flase, apa yang datang dari ahlaknya kamu flase. Dan tentunya para ulama ahli sunnah bukan berarti tidak punya ibadah, dan bukan berarti mereka adalah orang yang ahlaknya tercela. Enggak. Perkataan-perkataan tadi, ibadahnya bagus, ahlaknya bagus, itu kamuflase untuk menggiring manusia kepada kesesatan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian. Dijauhkan mereka, karena mereka akan menjadikan para pemuda itu rusak. Mereka juga akan menanamkan yugrizuna fihim. Mereka akan menanamkan kepada para pemuda itu akidah yang rusak. Menanamkan kepada mereka kebid'ahan dan khurafat. Karena yang namanya muta'allim, yang namanya mu'allim, guru, itu memiliki pengaruh yang besar terhadap murid. Guru itu memiliki pengaruh yang besar terhadap murid. Makanya dikatakan dalam pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu pepatahnya orang Indonesia. Tapi tidak jauh dari keterangan tadi, bahwa guru memiliki apa? Pengaruh yang besar terhadap muridnya. Terhadap muridnya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga itu perlu dijauhkan mereka dari guru yang jelek. Guru yang jelek di sini yang memiliki akidah, manhaj, prinsip yang tidak mustaqim. Kalaupun bahasanya ibadah, bahasanya akhlak, itu sekedar kamuflase. Wallahu a'lam bishawab. Li'anna al-mu'allim law adharuhu 'ala al-muta'allim fal-mu'allim dal. Sehingga dikatakan kalau gurunya, guru yang sesat menyesatkan, dia akan mengajak, membawa murid-muridnya, orang yang belajar dengannya, kepada kesesatan tersebut. Dengan sebab guru ini, muridnya jadi sesat. Begitu pula kalau gurunya baik. Guru yang mustaqim akan mengajak lurus murid-muridnya yang ada di hadapannya. Muallim al-mustaqim yastaqimu ala yadaihi talaba wasyabab. Dia akan mengajak kepada kelurusan, dia akan meluruskan murid-muridnya. Sehingga karenanya muallim lahu dawur kabir, punya pengaruh yang luar biasa besar kepada murid ini. Kepada murid. Karenanya falana tasahal. Jangan sampai kita bermudah-mudahan. Oh enggak apa-apa kamu belajar sana. Oh enggak apa-apa kamu belajar sini. Oh enggak apa-apa. Jangan bermudah-mudahan. Falana tasahal fi hadhil umur. Tidak boleh kita bermudah-mudahan dalam perkara ini. Jangankan dalam perkara akidah manhaj, kita lihat saja orangnya ini, orang yang ada sikap yang tidak layak dia menjadi seorang pengajar, padahal dia sudah ahlus sunnah tapi belum layak dia jadi seorang pengajar, kita arahkan jangan ke situ ya, ke sana, atau lebih baik kamu belajar di sana. Ya Ustaz, saya pengen belajar kepada si A, kamu belajar kepada si B aja ya. Padahal dia adalah sunni, tetapi karena ada hal-hal yang belum baik dan perlu diluruskan padanya, perlu diluruskan, perlu diajarkan kepada si A ini, masih belum sempurna, masih perlu perbaikan-perbaikan, maka diarahkan kepada ini, dia sunni. Gimana kalau dia bukan sunni? Bagaimana kalau dia memiliki akidah atau prinsip yang menyimpang? Tentunya dijauhkan. Dijauhkan. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada keterangan yang baik dari beliau, ta'liq, yakni yang kita maksud adalah mu'alliq hafizallahu taala. Beliau mengatakan jazallahu shaykhana khairal jaza faqad bayyana al manhaj as salafi lis syabab fi at ta'amul ma'a ahli al bid'ah wa huwa al bu'du anhum wa an kutubihim. Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada guru kita ini, Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, karena beliau telah menerangkan manhaj yang benar, di mana membimbing para pemuda bagaimana mereka semestinya beramal, bermuamalah dengan ahlul bidah, yaitu dengan menjauhi mereka dan menjauhi kitab-kitab mereka. Demikian. Beliau bahkan dengan keterangan ini tidak membimbing kita sebagaimana kita dengarkan dari orang-orang yang sok jadi pembimbing. Dia mengatakan khudh khairahu watruk syarrahu. Ada kan orang yang sok menjadi pembimbing. Ya kalau dia memiliki kejelekan, ya buang kejelekannya, ambil ke kebaikannya. Masya Allah, orang yang baru belajar disuruh untuk memilih. Apa itu? Disuruh untuk memilih, ambil kebaikannya, buang kejelekan. Orang baru belajar, gimana dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk? Dan dengan perkataannya ini bukan memberikan bimbingan, ini memusnahkan orang tersebut, menyebabkan orang tersebut hilang, sehingga hilanglah seorang yang diharapkan lurus. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, demikian yang seharusnya, yaitu kita menjauhkan mereka, para pemuda atau saudara-saudara kita, untuk menjauhi pelaku-pelaku kebid'ahan, hawa nafsu, pelaku-pelaku penyimpangan, kitab-kitab mereka, sarana yang mereka miliki. Tentunya dengan mengarahkan mereka kepada apa yang mustaqim, siapa yang patut untuk dituntut ilmu padanya, belajar kepadanya, apa saja yang mereka butuhkan dari bacaan-bacaan, diarahkan mereka agar mereka membaca apa-apa yang lurus dan benar. Demikian menjadi tanggung jawab seorang salafi, terlebih lagi seorang duat ini yang diterangkan dalam pertanyaan tadi, wallahu a'lam bishawab, sebetulnya ada keterkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain, namun karena waktu kita tidak mencukupi, insyaallah ta'ala kita cukupi keterangan yang ada, yaitu tentunya dengan mengambil kesimpulan bahwa para ulama satu dengan yang lainnya satu dalam prinsip, ulama ahli sunnah wal jamaah, para immatul huda satu dengan yang lainnya, sama dalam prinsip, sama dalam akidah, sama dalam manhaj. Berikutnya, bahwa dari nasihat mereka semua tidak didapati menasihatkan kita untuk belajar dan bersama bergaul kepada siapa? Orang-orang yang sesat dan menyimpang. Tidak pula kita disuruh untuk belajar kepada siapa yang tidak jelas, kepada siapa yang menyimpang, kepada siapa yang sesat. Demikian pula tidak membaca kitab-kitabnya, tidak mendengarkan apa yang datang dari asyritoh, kaset-kaset ataupun radio mereka, tetapi kita mendengarkan kepada apa yang jelas, yang lurus. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, dari mereka ulama duat ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bisawab. Itu sekilas dari apa yang telah kita terangkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Di sini ada pertanyaan, kenapa Syekh Shalih Al-Fauzan tidak mentahdzir Dzulkarnain namun malah menyebut Dzulkarnain dengan sebutan Syekh Dzulkarnain? Jawabannya tentunya, Dzulkarnain secara persisnya tidak diketahui oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Secara persisnya tidak diketahui oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Dia seakan-akan menunjukkan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan kelurusannya, padahal orang ini adalah sahibul makr. Di sana ada ulama yang faham tentang kejelekannya. Sebelum ulama itu, di sana ada para duat yang memahami kejelekannya, makarnya, mengetahui bagaimana perbuatan-perbuatannya dalam memerangi dakwah ahli sunnah dan dalam membawa manusia kepada penyimpangan. Tentunya yang tahu ini, yang mengerti ini, lebih dikedepankan, lebih dikedepankan, dan telah ma'ruf di sisi para ulama, bahkan di sisi para penuntut ilmu. Kalau ada orang yang diberi tazkiyah oleh alim, dan alim yang lainnya telah mentahdzir dengan mufassar, dengan penjelasan, dengan data, bukti, dan dengan keterangan, maka didahulukan alim yang memberikan peringatan tersebut. Kalaupun mungkin yang memberikan tazkiyah banyak, maka dikedepankan yang memberikan apa? Memberikan keterangan tahdzir tersebut. Terlebih lagi yang memberikan keterangan tahdzir itu tidak satu, banyak misalnya. Satu aja lebih didahulukan, apalagi banyak. Dan ma'ruf dalam pembelajaran rijal, ada di antara rawi-rawi, kalau dia bersama para ulama, guru yang guru ini orangnya tegas, dia membawakan riwayat-riwayat yang mustaqimah, sehingga dikiranya dia itu mustaqim dalam periwayatannya. Tapi kalau dia keluar dari situ, dia mulai membawa kemencongan daripada riwayat-riwayatnya, sehingga tidak tersingkap apa yang ada keadaannya dari keadaan yang jelek, namun yang ada di hadapan para alim tersebut yang baiknya saja. Dan Dzulkarnain di hadapan Syekh Shalih Fauzan kurang lebih seperti itu keadaannya. Dan penyebutan kata Syekh bukanlah suatu keistimewaan. Itu penyebutan yang tentunya biasa di sisi para duat. Kalau dia diketahui duat, da'i, itu biasa. Di sisi masyayikh, biasa. Menyebut seorang dengan syekh, tapi bukan berarti dia itu syekh yang hakiki syekh, tapi penyebutan karena dia adalah duat dikatakan dia syekh. Bukan maknanya syekh kabir fil ilm, sahibus sya'n, bukan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi bukanlah suatu dari keistimewaan. Jangan lantas ada kalimat syekh, oh ini masya Allah sudah disebut syekh. Enggak. Di sisi orang Arab, kalimat syekh itu adalah suatu kalimat yang biasa terhadap mereka pembawa ilmu, terhadap mereka para da'i. Nah, namanya saja dia menunjukkan bahwa dia orang mustaqim di hadapan syekh ini, dianggaplah dia, oh ini da'i, ini syekh. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Apakah tidak disampaikan penyimpangan-penyimpangannya? Ya tentunya diharapkan akan tersampaikan tentang penyimpangan-penyimpangannya tentunya. Namun kalaupun tidak tersampaikan, misalnya kita ini orang yang diberikan ilmu, diajarkan ilmu, kita mempraktekkan ilmu yang ada, tadi itulah kita dengarkan. Apakah kalau Syekh Shalih Fauzan ternyata setelah tahu dan tidak mentahdir, kita mengatakan tidak ditahdir, kemudian mau dikemanakan ilmu yang benar? Telah kita dengarkan tadi keterangannya. Jadi kalau ada orang yang memberikan tazkiyah, di sana ada yang memberikan tahdzir. Tahdzirnya bahkan dikatakan mufassar. Sebagaimana kaidah yang ma'ruf, jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Itu kaidah yang ma'ruf di sisi para ulama ahli hadis dalam ilmu jarh wa ta'dil. Maka tentu jadi kedepankan. Jangankan yang memberikan tahdzir itu satu, terlebih lagi ini yang memberikan tahdzir itu berapa? Banyak. Satu saja mengalahkan 1000 takdil, misalnya kalau ada yang mentakdil 1000. Tapi dengan mufassar, memberikan bukti, keterangan, memberikan dalil, kenapa ini sampai di apa? Ditahdzir. Yang memberikan ta'dil sesuai dengan apa yang dia ketahui aja. Sehingga dikatakan yang memberikan tahdzir atau jarh itu memiliki ziyadatu ilmin, tambahan ilmu dari orang yang mentakdil. Ini yang tidak dimiliki orang yang mentakdil. Jadi kalaupun misal-misal anggaplah Syekh Saleh Fauzan sudah sampai keterangan kepada beliau hafizahullah, tapi beliau tidak menapa, tidak mentahdir, apakah lantas kita mengatakan sudah khalas Syekh Saleh Fauzan tidak mentahdir, berarti Dzulkarnain apa? Lurus. Dalam keadaan kalian tahu dia melakukan perbuatan yang menyimpang dan kalian tahu bahwa ulama telah mentahdirnya, mau ditinggalkan ilmu yang kalian miliki, pengetahuan yang kalian dapati dari para ulama, namun hasya wa kalla, tentunya tidak demikian. Syekh Shalal Fauzan adalah alim yang lebih memahami ini dan lebih mengerti, cuma memang pengetahuan beliau terhadap Dzulkarnain tidak sebagaimana pengetahuan Syekh Rabi hafizahullahu taala dan yang lainnya dari para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Kita berharap mudah-mudahan keterangan itu sampai kepada beliau, dan tentunya bukan sekedar berharap, dia apa ada usaha dan upaya ke sana. Wallahu a'lam bissawab, karena orang ini makir. Apakah orang yang junub mensucikan dengan wudu dan membersihkan bagian tertentu sah? Maksudnya sah melakukan ibadah? Kalau dia junub, maka dia sah melakukan ibadah sholat apabila setelah apa? Mandi junub. Adapun kalau dia sekedar membersihkan bagian junubnya, bagian apa yang tertimpa dengan junubnya tersebut, tertimpa dengan air yang keluar dari kemaluannya, dari air naam mani, membersihkannya, lantas setelah itu dia berwudu, ini tidak mengangkat. Ini tidak mengangkat, tetapi meringankan baginya, meringankan baginya, sehingga kalaupun dia pada saat itu ingin untuk tidur kembali setelah dia membersihkan, dia tidur kalaupun dia belum mandi. Nanti setelah bangun tidur baru dia mandi. Jadi hilangnya junub tersebut setelah apa? Mandi. Setelah mandi, karena ini berkaitan dengan junub. Junub adalah hadas apa? Hadas besar. Taib. Di sini ada pertanyaan tentang Abdul Hadi Al-Umairi. Pertama, Abdul Hadi Al-Umairi ini sebagaimana yang ma'ruf di sisi kita semua, seperti apa yang tadi telah kita dengarkan, tidak pernah dikenal. Paham? Tidak ada yang pernah mengenalnya. Ini cukup bagi kita untuk tidak menyandarkan agama kita kepadanya. Yang berikutnya, kalaupun dia mengaku bersama Syekh Wasiullah, maka telah banyak ahlul bida'i wal ahwa juga mengaku murid, mengaku di tazkiyah dan benar, tazkiyah dan murid benar. Tetapi tadi telah kita sebutkan, orang itu tidak dilihat dengan apa? Rekomendasinya. Dilihat dengan amalannya. Abdul Hadi ini pembela mubtadi' al-imam. Ini kita ketahui keadaannya terakhir. Kemudian sesuai dengan rekaman yang ada pada suaranya sendiri, rekaman dia yang disebarkan oleh MLM, dia telah datang katanya ke Syekh Robi, lantas terjadilah dialog katanya. Cuman ada yang menarik di situ, yaitu Syekh Robi tidak memberikan predikat kepada Abdul Hadi dengan kejujuran. Dia sendiri yang menyebutkan di kaset di rekaman tersebut, "Ana la usaddiqu," kata Syekh Robi kepadanya. "Saya tidak mempercayaimu. Saya tidak mempercayaimu." Lah kalau Syekh Robi tidak mempercayainya, kaif kita percaya? Yang menukilkan tidak mempercayai siapa? Hada. Memang orang kalau mau membuka aibnya sendiri, dia buka sendiri aibnya. Dengan bangga dia mengatakan, "Syekh Robi tidak mempercayai saya." Seharusnya kalau main bola, pintar-pintar bermain cantik. Alhamdulillah dengan suaranya itu bertambah jelas siapa orang ini. Di sisi para duat bertambah jelas, orang ini ngawur betul-betul. Nah kalau ada orang ngawur pantas dijadikan ustaz. Tidak pantas jadi ustaz apalagi jadi syekh. Naam. Seperti itu. Kemudian berkaitan dengan penyatuan agama, ini perlu pembahasan karena mereka telah melemparkan bola. Perlu pembahasan yang walhamdulillah asatidzah mempelajarinya, mengkajinya. Dan akan disampaikan kepada masyayikh. Akan disampaikan kepada masyayikh. Ya kita tunggu. Namun sebagai pegangan bagi kita, Ali Hasan itu dikatakan dai kepada penyeru persatuan apa? Agama. Wadai kepada ukhuwah diniyah, persaudaraan agama dan seterusnya. Dia telah memuji dan menyetujui risalah apa? Amman. Risalah Amman. Yang di dalam risalah Amman itu membenarkan persaudaraan bersama siapa? Rafidah. Rafidah ini kafir atau bukan? Kafir. Membenarkan. Dan membenarkan bersama bersama batiniyah. Tidak boleh saling menyalahkan dalam risalah Amman tersebut. Para ulama diantara yang menghukumi adalah ini dai-nya kepada orang yang membenarkan wahdatul adyan, persatuan agama. Makanya perlu kita kaji ini sebagai pegangan kita. Dengan bola yang dilemparkan oleh mereka, bola tanggung. Walhamdulillah para asatidzah mengkaji, melihat dan tentunya Ini adalah agama Allah. Kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara jawaban yang datang dari pertanyaan yang masuk. Allahul musta'an. Sehingga sekiranya di sana masih ada hal-hal yang belum tersampaikan, ya kita sabar sampai datang keterangan-keterangan yang tentunya memuaskan, yang kita harapkan itu dari para ulama kita. Dan memang ada beberapa hal yang perlu kita tahan, perlu kita sabar. Demikianlah diajarkan oleh agama kita. Wallahu a'lam bissawab. Ini diantara pertanyaan-pertanyaan yang saya bisa jawab pada pertemuan kita kali ini. Di sini sebetulnya masih ada pertanyaan yang lain, tapi wallahul musta'an ada apa beberapa hal yang perlu juga dibahas, sehingga mudah-mudahan kita bisa menjawabnya pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.